7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Jumat 12 November 2021, bersama saya Ilham. Saudara Lun, kita awali berita pagi ini dari Langsa, bersama laporan Zubir. Saudara Lun, unit opsional Satuan Res Narkoba Polres Langsa kembali menangkap dua tersangka narkotika, satu di antaranya masih pelajar. Dari mereka, polisi menyita barang bukti 3 paket sabu-sabu seberat 4,29 gram, serta 2 sepeda motor Honda CBR dan Honda Sonic. Kedua tersangka Zul, 22 tahun, warga Gampung Alubrawe, Kecamatan Langsa Kota, dan A, 18 tahun, berstatus pelajar SMA, warga salah satu gampung di Kecamatan Langsa Barat. Kasat Narkoba Polres Langsa Ibtu Imam Aziz Rahman mengatakan, kedua tersangka ditangkap di Jalan Blang Sinebong, Kecamatan Langsa Kota. Kedua tersangka ditangkap di Jalan Blang Sinebong, Kecamatan Langsa Kota kemarin. Saat itu, dua tersangka yang diduga mengedar narkotika jenis sabu ini diberhentikan ketika melintas dengan sepeda motornya di pinggir jalan Gampung Blang Sinebong. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata bersama tersangka ditemukan barang bukti sabu 3 paket yang disimpan di dalam kotak rokok. Pengakuan kedua tersangka bahwa sabu itu mereka beli dari temannya berinisial A dengan harga 3 juta rupiah. Kini tersangka A yang telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang masih dalam pengejaran. Saudara Lun, setelah dari Langsa, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. Saudara Lun, silaturahmi ulama se-Aceh yang berlangsung di Gedung Hajah Yusriyah, kawasan Darul Imarah Aceh Besar, berakhir pada Kamis kemarin. Acara yang dihadiri ulama sepuh dan muda ini dibuka langsung oleh Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Ahmad Marzuki. Ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Kegiatan ini sendiri mengusung tema peran ulama dalam perbaikan politik di Aceh. Sebelum diputuskan rekomendasi, sejumlah ulama memberikan pandangan masing-masing terkait praktik perpolitikan di Aceh, seperti mani politik hingga suap-menyuap dalam penempatan jabatan. Selain itu, adanya kebijakan yang tidak sejalan dengan syariat, korupsi dan penyelewengan amanah dan lain sebagainya, termasuk juga sistem pendidikan yang tidak memenuhi kebutuhan fardhu ain bagi anak didik. Menurut ulama, hal itu merupakan hal yang tidak terpuji dan bahkan mungkar. Untuk menampung semua pandangan ulama, dibentuk tim perumus yang terdiri atas 16 ulama, baik ulama sepuh maupun muda. Ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan ulama dalam acara Silaturahmi Akbar tahun 2021 ini. Rekomendasi nantinya akan disampaikan ke pemangku kebijakan di Aceh. Saudara Lun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari PD yang dilaporkan Muhammad Nazar. Saudara Lun, AM 47 tahun, mantan kecil Lingko Busu, Kecamatan Mutiara Pidi, Kamis kemarin ditahan Kejaksaan Negeri Pidi terkait dugaan penyalahgunaan mengelola APBG. AM berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor Satpol PP Pidi, kini dititipkan di sel Mapores Pidi. AM sempat diperiksa di ruang pidana khusus Kejari Pidi, setelah itu petugas Kejari Pidi menggiring pelaku keluar untuk naik mobil. Saat keluar dari ruangan Pirsus, AM memakai baju tahanan dan masker. Kepala Kejaksaan Negeri PD, Gembong Prianto, mengatakan AM yang merupakan mantan kecil Lingko Busu ditahan Kejari PD terkait dugaan penyalahgunaan APBG selama 3 tahun, masing-masing pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Hasil audit Inspektorat PD ditemukan kerugian negara sekitar 400 juta rupiah. Disebutkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan Kejari ditemukan ada kesalahan dalam mengelola APBG Lingko Busu Kecamatan Mutiara. Antara lain, tidak adanya pertanggungjawaban, proyek fisik kurang volume, dan diduga anggaran digunakan sendiri oleh kecil setelah pencairan dilakukan bendahara. Sederalun, setelah dari PD, kali ini ada berita dari Gayo Lues yang dilaporkan Rasidan. Sederalun, satu warung kelontong plus jualan sarapan milik Maskur 43 tahun di Dusun Bungeroda, Desa Magang, Kecamatan Rikit Gaib, Gayo Lues, ludes terbakar. Kebakaran yang menghanguskan satu warung beserta isinya ini terjadi pada Kamis kemarin sekitar pukul 3 dini hari. Informasi yang dihimpun saat kejadian, warung itu dalam kondisi kosong atau tak ada penghuninya. Pemilik warung bernama Maskur menginap di mes SMP kecamatan karena istrinya guru di SMP itu. Camat Rikit Gaib, Sukrimas, mengatakan 3 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Sekitar 30 menit kemudian, petugas dibantu warga berhasil memadamkan api, sehingga kobaran api tak merembet ke rumah warga lain yang berada di sampingnya. Meski tak ada korban jiwa dalam kebakaran sekitar setengah jam, namun tak ada barang dagangan yang berhasil diselamatkan. Kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah lebih. Penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan polisi. Sederalun, setelah dari Gayo Lues, kali ini kita beralih ke Losmawe yang dilaporkan Saiful Bahri. Sederalun, Satuan Reserse Narkoba Polres Losmawe membekuk 7 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selain itu, turut diamankan barang bukti sebanyak 2 kg lebih. Ketujuh tersangka yang diduga jaringan internasional itu, yakni berinisial IM 31 tahun, SM 32, IB 36, WP 24, FB 25, MJ, dan FS 27 tahun. Masing-masing tersangka berperan sebagai penghubung dan pengedar. Adapun barang bukti narkoba berkisar 2 kg lebih yang disita dibungkus dengan bungkusan teh Cina berwarna kuning dan hijau. Kapolres Losmawe AKBP Eko Hartanto mengatakan ada 2 kasus yang diungkap di lokasi terpisah. Kasus pertama, polisi berhasil menangkap 3 tersangka yakni IM, SM, dan IB dengan jumlah barang bukti sebanyak 1,51 kg. Sabu-sabu itu dibeli dari B yang saat ini masuk ke dalam daftar pencarian orang dengan harga Rp340 juta dan akan dijual dengan harga Rp350 juta. Adapun kasus kedua, polisi berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yakni berinisial WP, FB, MJ, dan FS. Mereka melakukan transaksi di Kecamatan Kota Makmur pada 9 November lalu dengan jumlah barang bukti lebih dari 1 kg. Dalam kasus ini, ada 2 orang yang masuk DPO, yakni S dan F yang kini masih dalam pengejaran polisi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, kali ini kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Menko Erlangga. Retail berperan penting dukung pertumbuhan ekonomi. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan perdagangan retail yang pada 2020 berjumlah 2.133 unit berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Erlangga dalam pembukaan acara Hari Retail Nasional kedua secara virtual di Jakarta Kamis kemarin mengatakan, besarnya jumlah retail tersebut menunjukkan pentingnya peranan retail dalam menunjang aktivitas perekonomian serta pemenuhan kebutuhan konsumen. Perdagangan besar dan eceran yang berasal dari aktivitas di pusat perbelanjaan dan toko swalayan juga berperan penting sebagai akses pasar bagi pelaku UMKM. Kemitraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM sekaligus melakukan pembinaan terhadap branding, pengemasan, manajemen pemasaran, dan manajemen logistik, sehingga produk-produk UMKM bisa dikenal masyarakat dan mampu bersaing. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga dan mendukung keberhasilan serta keberlangsungan usaha retail melalui berbagai insentif fiskal yang telah diberikan, Insentif tersebut adalah PPH 21, PPH Pasal 22 Impor, PPH Pasal 25, Restitusi PPN, dan PPN ditanggung pemerintah atas jasa sewa. Lebih lanjut, Erlangga menuturkan bahwa strategi pengendalian COVID-19 merupakan prasyarat utama untuk percepatan pemulihan ekonomi. Pengendalian COVID-19 dari hulu dan hilir terus didorong melalui pembatasan kegiatan masyarakat yang telah terbukti efektif dan juga mampu menjaga gerak perekonomian. Melalui upaya tersebut, momentum pemulihan ekonomi diharapkan dapat terus berlanjut sampai dengan kuartal 4 2021. Guna mendorong pemulihan ekonomi lebih lanjut, pemerintah telah berkomitmen untuk melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022 sebesar Rp321 triliun. Diharapkan ini bisa menjaga penanganan kesehatan dan menjaga daya beli masyarakat. Saudara Lun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta lembaga penegak hukum menindak mafia yang ada di pelabuhan. Menurut Luhut, KPK, Kejaksaan, dan Polri bisa membentuk satuan tugas untuk memberantas dan memenjarakan mafia yang menghambat Indonesia menjadi negara maju. Luhut mengatakan, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, mafia-mafia di pelabuhan masih belum dapat perhatian. Hal itu terjadi karena belum ada aturan yang ada sesuai dengan pelaksanaan di pelabuhan, contohnya seperti Tanjung Priok. Ia mencontohkan digitalisasi pelabuhan yang belum mencapai level seperti di Tanjung Priok. Luhut pun mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pembangunan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia agar lebih efisien. Ia juga meminta KPK mengawasi pengefisiensi di pelabuhan, sebab apabila hal itu berhasil, maka Indonesia akan menjadi lebih baik. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. 41 orang tewas akibat hujan deras di India dan Sri Lanka. Ini merupakan rangkaian informasi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, sedikitnya 41 orang tewas akibat hujan deras yang mengguyur wilayah India bagian selatan dan wilayah Sri Lanka. Perakiraan cuaca memperkirakan intensitas hujan deras baru akan berkurang dalam beberapa hari ke depan. Para pejabat Sri Lanka dalam pernyataannya menyebut hujan deras telah menewaskan 25 orang dengan sebagian besar tewas tenggelam, sedangkan 5 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tanah longsor. Sementara itu, Menteri Penanggulangan Bencana Negara Bagian India, Rahma Chandran, menyebutkan bahwa sedikitnya 16 orang tewas di Tamil Nadu. Sebagian besar wilayah di ibu kota negara bagian Chennai yang menjadi pusat manufaktur mobil di India tergenang banjir. Otoritas setempat menggunakan pompa untuk mengeringkan sejumlah area yang digenangi banjir setinggi pinggang. Otoritas setempat juga menyatakan bahwa ribuan orang yang tinggal di daerah dataran rendah telah dipindahkan ke tempat yang aman. Selain itu, banyak sekolah dan perguruan tinggi di Tamil Nadu yang ditutup sementara. Layanan kereta api setempat juga masih ditangguhkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Jumat 12 November 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.